Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya tentang tasrif pembahasan yang berikutnya yakni tentang fi'il mudhari yang sebelumnya sudah dibahas tentang fi'il madhi ya, perubahan-perubahannya ketika bersambung dengan dhamir rafa', baik bentuk yang ma'lum maupun bentuk yang majhul. Sekarang yang berikutnya insyaallah pada jenis fi'il yang berikutnya sesudah fi'il madhi yakni fi'il mudhari'. Dijelaskan di sini pada halaman 40-41. Al-fi'lul mudhari'u al-mabniyu lil-fa'ili al-muttasilu bi-dhamiri raf'in. Fi'il mudhari' yang dibentuk untuk fa'il atau bentuk maklum yakni fa'il itu disebutkan al-muttasilu bi-dhamiri raf'in. Fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan dhamir rafa'. Jadi maknanya sama dengan yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya pada fi'il madhi al-mabniyu lil fa'il, jadi yang dibentuk untuk fa'il yakni fa'il dari fi'il tersebut disebutkan atau dikatakan dengan istilah mabni lil maklum ya, bentuk maklum. Kemudian al-muttasilu bi dhamir raf'in yang bersambung dengan dhamir rafa', yakni dhamir rafa' tersebut yang menjadi fa'il dari fi'il mudhari' ini. Di sini ditunjukkan tasrif ataupun perubahan ya fi'il mudhari' tersebut. Ya. Dimulai dari wazunnya yang paling kanan disebutkan yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu naf'ulu. Ini tasrif ya, perubahan fi'il mudhari' mabni lil fa'il yang bersambung dengan dhamir rafa'. Kalau pada fi'il madhi keadaan yang perlu diperhatikan pada tasrif yang semacam ini itu hanya pada keadaan akhir dari fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa', sebagaimana yang sudah dipelajari. Jadi keadaan akhirnya saja yang diperhatikan, yang di situ mengalami perubahan ketika bersambung dengan dhamir rafa' tersebut. Adapun pada fi'il mudhari' yang perlu diperhatikan yakni pada keadaan akhir dari fi'il mudhari' tersebut ya, sebagaimana pada madhi keadaan akhirnya yang bersambung dengan dhamir rafa'. Dan juga pada fi'il mudhari' yang perlu diperhatikan adalah huruf awal pada fi'il mudhari' atau yang disebut dengan huruf mudhara'ah ya, yang disebut dengan huruf atau harfu mudhara'ah, huruf mudhara'ah yakni huruf yang ada di awal fi'il mudhari' ya, bisa diperhatikan dari perubahan yang ditunjukkan tadi ada empat jenis huruf yang ada di awal fi'il mudhari', yakni huruf ya pada yaf'ulu, yaf'ulani dan beberapa sesudahnya, kemudian huruf ta, ya, takulu, takulani, dan yang misalnya, kemudian yang di bawah tadi yang terakhir takulu dengan hamzah dan nafulu dengan nun. Jadi ada empat jenis huruf yang ada di awal fi'il mudhari', yang itu terkait dengan fa'il, yang menjadi terkait dengan fa'il dari fi'il mudhari' tersebut. Terkait artinya apa? Huruf-huruf yang ada di awal fi'il mudhari' ini bukan sebagai fa'il, ya, ta, hamzah ataupun nun yang ada di awal fi'il mudhari' ini bukan sebagai fa'il dari fi'il mudhari', tetapi dia terkait dengan fa'il, ya, yang menjadi terkait dengan fa'il dari fi'il mudhari' tersebut. Jadi fa'ilnya nanti tetap dhamir rafa' yang bersambung dengan fi'il mudhari' di akhir fi'il tersebut. Ya, jadi fa'ilnya tetap dhamir yang bersambung di akhir pada fi'il mudhari', dan itu secara makna nanti terkait dengan huruf mudhara'ah yang ada di awal ini. Jadi intinya pada fi'il mudhari' ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yakni huruf awal pada fi'il mudhari' dan keadaan akhir, ya, pada fi'il mudhari' tersebut yang bersambung dengan dhamir rafa'. Nah, kemudian untuk dhamirnya disebutkan pada kolom yang berikutnya, pada yaf'ulu dhamirnya adalah huwa muqaddarun, huwa muqaddar, huwa yang ditakdirkan. Jadi pada yaf'ulu secara makna takdirnya adalah yaf'ulu huwa, maknanya demikian, yaf'ulu huwa, jadi dia berbuat. Hanya saja huwa di sini muqaddar, ditakdirkan, ya, jadi tidak tampak, tidak ada wujudnya, ya, tidak ada lafaznya, jadi hanya ada dalam pemahaman, dalam makna. Jadi dari bentuk fi'il mudhari' yaf'ulu ini sudah terkandung makna yaf'ulu huwa, yakni dia berbuat. Dan makna dari huwa muqaddar ini juga sebagaimana yang sudah disebutkan pada mawbi, pada pembahasan mawbi yang kemarin, ya, cara makna nanti sama. Huwa muqaddarun untuk mufradun mudzakkarun ghaibun, ya, mufrad mudzakkar ghaib. Ini huwa adalah dhamir rafa' yang menjadi fa'il dari yaqulu tersebut. Huwa muqaddar, ya. Ini. Kemudian yang berikutnya bentuk untuk tathniyah menjadi yaf'ulani, ya, dari yaf'ulu menjadi yaf'ulani. Dhamir yang ada pada fi'il ini yakni alifun, dhamir alif, ya, alif yang bersambung dengan lam kalimah, yaf'ulu menjadi yaf'ulani. Ini adalah dhamir rafa' yang menjadi fa'il dari fi'il ini, dan hanya alifnya saja, ya, karena di sini yang disebutkan alifun, alif. Jadi dhamirnya, fa'ilnya hanya alif ini, ya. Kemudian secara makna alif tasniyatun muzakkarun ghaibun. Tasniyah jumlah dua, muzakkar ghaib. Nah, kalau dikatakan dhamirnya, dhamir rafa'nya yang menjadi fa'il adalah alif, lalu di situ ada nun, ya, yaf'ulani. Ya, ada huruf nun sesudah alif. Ya. Nun itu apa? Nah, nun ini nanti terkait dalam pembahasan nahwu, akan lebih apa rinci dibahas di sana. Ya, secara ringkas, nun ini nanti dia menjadi tanda rafa', ya, alamatur rafa', alamatur rafa', ya, jadi tanda untuk rafa', untuk kedudukan fi'il mudhari' tersebut yang rafa', ya, artinya ditandai dengan adanya huruf nun. Jadi itu terkait dengan tanda i'rab, ya, dalam pembahasan nahwu nanti akan lebih dibahas secara rinci di sana. Artinya nanti kalau fi'il mudhari' itu kedudukannya tidak rafa', bukan pada tempat rofa', maka nun itu nanti akan hilang. Jadi nun itu bisa ada, bisa pula hilang, tidak ada, sesuai dengan kedudukan lafaz ini dalam kalimat. Adapun secara asal dalam keadaan rofa', nun itu ada. Sehingga apa? Nun ini bukan sebagai fa'il dari fi'il mudhari' ini, tidak menjadi bagian dari fa'il. Jadi fa'ilnya hanya dhamir alif, itu saja. Jadi kalau yang dikatakan fa'il, mestinya akan selalu ada dalam setiap kedudukan, dalam setiap tempat, ya, dalam setiap letaknya dalam kalimat. Fa'il dalam hal ini yang berupa dhamir itu akan selalu ada. Ya, jadi nanti yang berubah terkait dengan kedudukan hanya nun tadi, ya. Baik. Jadi beda antara alif dengan nun tersebut. Alif itu bomir, bomir rofa', ya, dengan untuk menunjukkan tasmiyah muzakkar ghaib tadi, dan ini yang menjadi fa'ilnya. Ya. Sebagaimana yang berikutnya, bentuk berikutnya yaf'uluna. Ya, yaf'uluna dari yaf'ulu yang asalnya tadi, kemudian bersama dengan wawun, dengan wawu, dengan dhamir wawu. Dhamir wawu ini sebagai fa'il dari yaf'uluna. Secara makna jam'un muzakkarun gha'ibun, jama' muzakkar gha'ib. Jadi fa'ilnya hanya wawu, dhamir rafa', yakni wawu. Ada nun yang ada di akhir, bagaimana yang yaf'ulani tadi, nun ini adalah alamatu raf'in, ya, tanda rafa'. Baik. Bedakan, ya, atau pisahkan mana dhamir yang menjadi fa'il dan mana yang bukan dhamir. Mana yang itu menjadi atau sebagai tanda i'rab, tanda rafa'. Berikutnya taf'ulu, ya. Bentuk mudhari', mudhari' yang berikutnya taf'ulu. Ya, perhatikan tadi huruf mudhara'ah. Ya, kalau yang sebelumnya tadi yaf'ulu dengan ya, ya, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna dengan ya huruf mudhara'ahnya. Kemudian yang berikutnya taf'ulu dengan ka. Kemudian huruf akhirnya, ya, tidak bersambung dengan apapun, ya, taf'ulu. Dhamirnya apa di sini? Hiya muqaddarun, adalah hiya muqaddar. Hiya yang ditakdirkan. Jadi maknanya apa? Taf'ulu hiya. Ini makna atau takdirnya. Taf'ulu hiya. Ini muqaddar, ditakdirkan. Tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya. Ada dalam makna, dalam pemahaman. Ini. Jadi makna dari taf'ulu, yakni dia seorang perempuan berbuat. Ini. Hiya muqaddar, ya, secara makna ditunjukkan huwa mufradun muannatsun ghaibatun. Ya, hiya ini untuk mufrad, muannats ghaibah. Ya, pada taf'ulu ini. Yang berikutnya taf'ulani dari taf'ulu bersama dengan alif dan kemudian bersama dengan nun. Nah, dhamir rafa'nya adalah alifun, alif. Ini yang menjadi fa'il dari taf'ulani tersebut. Kemudian nun seperti yang sebelumnya, nun ini tanda rafa', ya, alamatu rafa'in. Alamatu rafa'i, ya, tanda rafa'. Ya. Kemudian makna dari alif tasmiyatun muannatsun ghaibatun. Tasmiyah muannats ghaibah. Jadi dua orang perempuan ghaibah. Taf'ulani, mereka berdua perempuan berbuat. Jadi untuk yang ghaib, ya, muannats, mufrad dan tasmiyah, ini huruf mudhara'ah dengan ta. Ya. Untuk yang ghaib, muannats, mufrad dan muannats, mufrad dan tasmiyah, ini huruf mudhara'ah dengan ta. Taf'ulu, taf'ulani. Adapun yang jamak yang berikutnya menjadi bentuk fi'ilnya menjadi yaf'ulna. Ya, yaf'ulna. Dari asalnya tadi yaf'ulu, kemudian bersama dengan dhamir untuk jamak muannats yaitu nun, nun niswa atau nun inas, menjadi yaf'ulna. Ya, jadi dhamir rafa'nya adalah nunun, dhamir nun yang sebagai fa'il pada fi'il ini. Nun pada yaf'ulna, nun yang difathah yang akhir ini adalah dhamir rafa' sebagai fa'il dari fi'il ini. Kemudian secara makna nun tersebut jam'un mu'annasun gha'ibatun, jam' mu'annas gha'ibah. Jadi makna dari yaf'ulna, mereka para perempuan berbuat. Nah, kemudian perlu diperhatikan di sini pada yaf'ulna, dhamir rafa'nya yang sebagai fa'il adalah dhamir nun atau biasa disebut dengan nun inas atau nun niswa. Nah, nun pada yaf'ulna ini berbeda dengan nun pada yaf'ulani, yaf'uluna. Ya, yang tadi disebutkan nun pada yaf'ulani, yaf'uluna itu adalah alamatur raf'i, tanda rafa', bukan dhamir, bukan fa'il. Ya, pada nun yang pada tasmiyah dan jamak mudzakkar tadi ya, nun yang di akhir itu bukan dhamir dan bukan sebagai fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Baik. Nah, pada yaf'ulna ini nunnya adalah dhamir, dhamir rafa', dan menjadi fa'il dari fi'il tersebut. Jadi sama huruf nun tetapi berbeda faedahnya, berbeda maknanya, berbeda fungsinya. Ya, perhatikan. Jadi kesamaan huruf ya belum tentu sama makna, belum tentu samanya. Yang satu nun itu sebagai tanda rafa', bukan dhamir, bukan fa'il. Adapun yang satunya yaf'ulna, nun yang akhir ini adalah dhamir, ya dhamir rafa', sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Kemudian yang berikutnya taf'ulu, ya, atau sebelumnya pada yaf'ulna huruf mudhara'ah ini dengan huruf ya, sebagaimana pada asalnya fi'il mudhara' untuk gha'ib itu dengan ya, yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Untuk yang jamak mu'annas ini juga dengan ya, yaf'ulna. Jadi yang dengan sa tadi hanya pada mufrad dan tasniyah, taf'ulu, taf'ulani. Adapun jamak mu'annas gha'ib kembali ke huruf ya menjadi yaf'ulna. Baik. Ini bentuk-bentuk fi'il mudhara' untuk yang gha'ib. Kemudian yang berikutnya untuk yang mukhatab, ya, perubahannya taf'ulu, ya, dhamir rafa'nya yang sebagai fa'il adalah anta muqaddarun, anta muqaddar, anta yang ditakdirkan. Jadi taf'ulu maknanya adalah apa? Engkau berbuat, engkau seorang laki-laki berbuat, ya, jadi maknanya seperti itu, taf'ulu anta, hanya saja antanya muqaddar, tidak ada wujudnya, tersirat, ya, ini. Dan makna dari anta muqaddar adalah mufradun muzakkarun mukhatabun, mufrad, muzakkar, mukhatab. Dan kalau diperhatikan untuk taf'ulu anta muqaddar ini lafadznya sama dengan yang untuk hiya muqaddar. Ya, yang di atasnya tadi taf'ulu untuk hiya muqaddarun, ya, fi'ilnya, fi'il mudhari'nya taf'ulu. Untuk anta, untuk fa'ilnya anta juga bentuknya taf'ulu. Jadi satu bentuk ini taf'ulu ada dua kemungkinan. Bisa untuk hiya ataupun bisa untuk anta. Ya, bisa secara makna dia seorang perempuan berbuat, atau bisa pula maknanya engkau seorang laki-laki berbuat pada bentuk fi'il mudhari' ini. Dan nanti yang menentukan siyakul kalam, ya, konteks kalimatnya. Ketika sudah digunakan dalam kalimat, ya, sesuaikan dengan farinah-farinah yang ada, bisa diketahui ini yang dimaksud untuk hiya ataukah untuk anta. Ya, karena lafaznya sama, sama persis, ya, tidak ada perbedaan. Dan di sini untuk fi'il mudhari' mukhatab, ya, itu nanti huruf mudhara'ah semuanya dengan huruf ta. Ini. Jadi untuk yang mukhatab, fi'il mudhari' huruf mudhara'ahnya dengan huruf ta. Ya, kalau yang ghaib tadi secara asal itu huruf mudhara'ah dengan huruf ya. Ini. Jadi huruf mudhara'ah itu terkait, ya, dengan keadaan dari fa'ilnya tadi. Yang berikutnya taf'ulani. Dhamirnya sebagai fa'il adalah alifun, alif. Maknanya tasniyatun mudzakkaran mukhatabun. Tasniyat mudzakkar mukhatab. Ya, alif untuk tasniyah. Dua orang sudah mudzakkar laki-laki mukhatab. Ya, pada taf'uluna bentuk berikutnya dhamirnya wawun adalah wawu. Ya, untuk jam'un mudzakkaran mukhatabun, jama' mudzakkar mukhatab. Ini taf'uluna. Ya, sebagaimana pada yang ghaib tadi dhamir rafa' yang menjadi fa'il itu alif atau wawu. Adapun huruf nun itu sebagai alamatul raf'i, ya, tanda rafa' pada fi'il tersebut. Kemudian bentuk yang berikutnya taf'ulina. Ya, taf'ulina. Ya, dari asalnya taf'ulu untuk yang mukhatab tadi kemudian bersambung dengan dhamir ya'un, dhamir rafa' yaitu ya, dhamir ya. Ya, dhamir rafa' yang menjadi fa'il di sini adalah dhamir ya. Maknanya apa ya? Faedahnya mufradun mu'annatsun mukhatabatun. Untuk mufrad, mu'annas, mukhatabah. Jadi yang diajak bicara perempuan. Ini itu dengan dhamir ya. Taf'ulina. Untuk anti, maknanya kamu seorang perempuan berbuat. Ini nun yang ada di akhir, sebagaimana nun pada yang pada taf'ulani taf'uluna, yakni alamatu raf'i sebagai tanda rafa'. Jadi dhamirnya hanya ya-nya saja. Kemudian untuk yang tasniyah menjadi taf'ulani. Ya, dhamirnya alifun, dhamir alif yang menjadi fa'il. Faedahnya tasmiyatun mu'annatsun mukhatabatun, tasmiyah, ya, mu'annats mukhatabah. Kemudian bentuk berikutnya untuk yang jamak, jamak mu'annats menjadi taf'ulna. Taf'ulna. Dhamirnya, dhamir rafa'nya sebagai fa'il adalah nunun, dhamir nun. Ya. Nomor nun ini nomor rafa' sebagai fa'ilnya. Ya, yani untuk jam'ul mu'annas mukhatabatun, jama' mu'annas mukhatabah. Ya. Dan kalau diperhatikan nun inas, nomor nun untuk jama' mu'annas ini nomornya berharokat. Ya, jadi nomor nun untuk jama' mu'annas atau nun inas, nun niswah ini dhamir yang berharokat. Sehingga fi'il yang bersambung dengan dhamir ini atau fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir yang berharokat, maka huruf akhir atau lam kalimah harus sukun. Ya, sehingga di situ menjadi yaf'ulna, taf'ulna. Lam kalimah huruf akhir dari fi'il yang bersambung dengan nun inas untuk jamak mu'annas ini menjadi sukun. Kenapa? Karena dhamir nun ini mutaharrik, ya, berharokat. Jadi seperti pada fi'il madhi yang sebelumnya, kalau dhamirnya berharokat maka lam kalimah harus sukun. Adapun kalau dhamirnya sukun seperti alif, dhamir wawu, dhamir ya untuk mukhatabah itu dhamir-dhamir yang sukun, maka lam kalimah ini berharakat dengan harakat yang sejenis dengan dhamir tersebut. Artinya kalau dhamir yang alif, harakat sebelumnya fathah. Yaf'ulani, taf'ulani. Kalau dhamirnya wawu, ya, harakat sebelumnya dhammah. Yaf'uluna, taf'uluna. Kalau dhamirnya iya, harakat sebelumnya adalah kasrah. Sejenis, ya, menjadi taf'ulina. Ya. Jadi dari sisi ini tetap sama sesuai dengan kaidah yang disebutkan pada pembahasan mawi yang sebelumnya. Ya, jadi dhamir rafa ada yang sakin, ada yang sukun, dan ada yang mutaharrik berharakat. Nanti keadaan fi'il yakni lam kalimah, ya, huruf akhir dari fi'il yang bersama dengan dhamir tersebut berbeda. Kemudian bentuk yang berikutnya aqulu, ya, fi'il mudhari'. Aqulu dhamir rafa'nya adalah ana muqaddarun, ana yang ditakdirkan. Jadi takdirnya maknanya aqulu ana. Kemudian ana di sini dhamir ana muqaddar, ditakdirkan. Tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya. Jadi makna dari aqulu adalah saya berbuat. Lafadznya cukup hanya dengan aqulu. Ya, tetapi secara makna sudah menunjukkan makna saya berbuat. Ini. Kenapa? Karena dhamirnya tadi ana muqaddarun, ana yang ditakdirkan. Ya, yakni mutakallimun wahdahu, untuk mutakallim wahdah, mutakallim sendirian. Bentuk yang berikutnya yang terakhir yakni naf'ulu. Ya, dengan nun pada huruf mudhara'ah, ya, di sini dhamirnya adalah nahnu muqaddarun, nahnu yang ditakdirkan. Jadi nahnu juga muqaddar pada naf'ulu. Ya, takdirnya yakni naf'ulu nahnu. Kemudian nahnunya muqaddar, ditakdirkan. Tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya. Ya, sehingga makna dari naf'ulu adalah kami berbuat atau kita berbuat. Ya. Kemudian makna dari dhamir ini nahnu muqaddar sama dengan yang madhi sebelumnya, yakni mutakallim, mutakallimun ma'al ghairi au al-mu'azzim nafsahu. Ya, jadi nahnu ini untuk mutakallim ma'al ghair, mutakallim bersama dengan yang lain, dan juga bisa untuk yang mutakallim mu'azzim nafsahu, untuk mengakunkan, memuliakan dirinya. Ya, walaupun di sini tidak disebutkan, tapi mafhum, maklum, dhamir nahnu atau yang semakna dengan nahnu ini yang muqaddar dan maksud ini bisa untuk mutakallim ma'al ghair, bisa pula untuk mutakallim mu'azzim nafsahu. Ini. Jadi fi'il mudhari' yang huruf mudhari' dengan hamzah aqulu itu hanya untuk mutakallim wahdah. Kemudian fi'il mudhari' yang huruf mudhari'nya dengan huruf nun naqulu itu hanya untuk mutakallim ma'al ghair atau mu'azzim nafsahu. Jadi ini bentuk-bentuk fi'il mudhari' yang digunakan untuk fa'il, artinya fa'il itu disebutkan dan bersama dengan dhamir rafa'. Jadi dua keadaan atau dua tempat yang harus diperhatikan, yakni keadaan akhir yang bersama dengan dhamir rafa', sesuaikan dengan dhamirnya, makna dhamirnya, dan juga huruf awal atau huruf mudhara'ah itu juga terkait menentukan tentang makna dari fa'il tersebut. Tadi misalkan yaf'uluna dengan taf'uluna, kalau dhamirnya sama, dhamir wawu untuk jamak mudzakkar, tetapi perbedaan huruf mudhara'ah itu mempengaruhi perbedaan makna, perbedaan faedah. Kalau huruf mudhara'ah dengan iya itu untuk gha'ib, yaf'uluna jamak mudzakkar gha'ib, mereka berbuat. Tapi kalau huruf mudhara'ah dengan fa, maka ini untuk mukhatab. Taf'uluna, jamak mudzakkar mukhatab. Kalian berbuat. Ini. Jadi huruf mudhara'ah terkait dengan fa'ilnya mempengaruhi keadaan fa'ilnya, tetapi bukan menjadi fa'il, tidak menjadi fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Yang menjadi fa'il tetap dhamir rafa' yang bersambung sesudahnya. Dhamir alif, wawu, nun, atau dhamir-dhamir yang muqaddar, yang ditakdirkan. Ini. Dan pada mudhari' tadi, yang muqaddar ada lima tempat. Ya, huwa muqaddar, hiya muqaddar, anta muqaddar, ana muqaddar, dan nahnu muqaddar. Ada lima tempat ini yang fa'ilnya berupa dhamir muqaddar atau dhamir mustatir. Baik. Kemudian untuk contoh yang sahih salim dari tasrif mudhari' ini bisa dilihat pada kata yansuru. Yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, tansuru, nansuru. Di sini yang disebutkan pada wazan, pada contoh fi'il mudhari' yang ain kalimahnya dhammah, yaf'ulu, yansuru, dan tidak disebutkan pada jenis yang lain yang ain kalimahnya fathah atau ain kalimahnya kasrah, ya, di sini tidak disebutkan, ya, tidak dibahas lebih rinci. Berarti apa? Secara bentuk nanti tetap sama sebagaimana wazan tersebut yaf'ulu atau sebagaimana contoh yansuru, ya, tinggal menyesuaikan harakat pada ain kalimah, apakah nanti kasrah ataukah fathah, dan sesuaikan dengan dhamir rafa yang bersambung dengannya yang menjadi fa'ilnya. Misalnya yaj'alisu, ya, kalau wazannya yaf'ilu dengan kasrah pada ain kalimah yaf'ilu, contohnya yaj'alisu. Nanti ketika ditasrif, ya, disambung dengan dhamir rafa yang menjadi fa'il, ya tinggal disesuaikan huruf akhir bersambung dengan dhamir, dengan catatan apa? Ain kalimah tadi sebagaimana asalnya dia kasrah. Tidak kemudian diikutkan menjadi dhammah seperti yaqulu atau yansuru, tidak, tetap seperti asalnya. Kalau dia kasrah, ya kasrah pada ain kalimah. Kalau nanti fathah pada wazan yaf'alu, ya, misalkan nanti yadhabu, ya, ya nanti tetap yadhabu ain kalimah dengan fathah, tinggal menyesuaikan yang akhirnya yang bersambung dengan dhamir rafa. Mafhum ya? Ini. Jadi yang disebutkan satu, tapi ini berlaku untuk semuanya. Dengan catatan bentuk asal, bentuk pokok tetap sebagaimana bentuk masing-masing, kemudian tinggal keadaan akhir atau lam kalimah itu yang menaikkan ketika bersambung dengan dhamir rafa yang menjadi fa'ilnya. Sebagai contoh, tadi yajib itu. Coba ditakrif bagaimana? Yajib itu, yajib sari, yajib sumuna, tajib itu, Tadrisna. Contoh untuk yaj'alisu ditafsir menjadi yaj'alisu, yaj'alisani, yaj'alisuna, tajalisu, tajalisani, yaj'alisna, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, tajlisu, najlisu. Ya, seperti itu. Jadi harakat ain kalimah tetap dengan kasrah karena fi'il ini ain kalimahnya kasrah. Kemudian huruf akhir perubahannya seperti pada contoh ini. Untuk yang yadhhabu, coba ditasrif kalian. Yadhhabu. Yadhhabu, yadhhabu, yadhhabani, yadhhabani, yadhhab. Yadhhabuna, yadhhabuna. Tadhhabu, tadhhabu, tadhhabani. Yadhhabna, yadhhabna, tadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabuna, tadhhabani, tadhhabani, tad Adhabu, adhabu, adhabu. Ya, untuk yadhabu, ain kalimah dengan fathah, wazannya yaf'alu, ain kalimah dengan fathah, perubahannya menjadi seperti ini: yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. Jadi harakat ain kalimah sesuai dengan fi'ilnya masing-masing, ada yang dhammah, ada yang kasrah, ada yang fathah, ya, sesuai dengan keadaan fi'ilnya masing-masing. Ya, jadi yang disesuaikan adalah huruf akhir atau lam kalimah yang bersambung dengan dhamir rafa. Baik. Demikian pula ini juga berlaku pada jenis yang lain, yakni sulasi mazid dengan semua bentuknya maupun yang rubai mujarrad dan rubai mazid. Maksudnya apa? Bentuknya menyesuaikan dengan masing-masing bentuk, ya, sulasi mazid ada 12 bentuk itu. Kemudian rubai mujarrad ada satu bentuk termasuk yang mulhaqnya, kemudian rubai mazid semuanya ada tiga bentuk, ya, semuanya ketika ditasrif dengan ini yang bersama dengan dhamir rafa, maka masing-masing bentuk tetap sesuai dengan bentuknya sendiri-sendiri, kemudian tinggal lam kalimah atau huruf akhir itu yang bersama dengan dhamir rafa ini. Jadi tinggal penyesuaian pada huruf akhir yang bersambung dengan dhamir rafa. Ada pun bentuk sesuai dengan bentuknya masing-masing. Misalnya apa? Yuhsinu, ya. Yuhsinu dari mudhari', dari madhinya ahsana, mudhari'nya yuhsinu. Ini kan sulasi mazid. Ya, kalau yaqulu yang suruh, ya jenisu yadhabu tadi yang mujarrad, sulasi yang mujarrad. Adapun kalau sulasi mazid sebagai contoh yuhsinu, ya, dari maudhinya ahsana, mudhari'nya yuhsinu. Nah, nanti ketika ditasrif dengan ini, ya, tinggal disesuaikan keadaan akhirnya saja, bentuknya tetap bentuk yuhsinu, ya, karena memang lafaz ini yang dikehendaki, ya, yuhsinu. Kemudian fa'ilnya yang berupa dhamir, ya, tinggal dihubungkan dengan yuhsinu tersebut. Sehingga menjadi yuhsinu, yuhsinani, yuhsinuna, tuhsinu, tuhsinani, yuhsinna, tuhsinu, tuhsinani, tuhsinuna, tuhsinina, tuhsinani, tuhsinna, uhsinu, nuhsinu. Seperti itu bentuknya. Huruf akhir bersama dengan dhamir rafa seperti yang disebutkan dalam wazan dalam contoh tadi, dan juga huruf awal pada mudhari' sesuai dengan apa yang ditunjukkan pada wazan tadi. Untuk ghaib dengan ya, secara asal ya dengan ya. Untuk mukhatab dengan ta, sehingga tadi menjadi tuhsinu, tuhsinuna, tuhsinina dengan ta. Untuk mutakalim dengan hamzah, uhsinu. Untuk mutakalim ma'al ghair dengan nun, ya, nuhsinu. Ini. Tapi bentuk pokoknya, bentuk intinya tetap mengikuti yuhsinu tadi. Ya. Contoh yang lain, sulasi mazid, misalnya yajtami'u, yang tambahan dua huruf, yajtami'u, berkumpul. Bagaimana perubahannya? Yajtami'u, kemudian yajtami'ani, yajtami'una, tajak ya, dengan tak yang untuk hiya, tajtami'u, tajtami'ani, yajmi'na, yajtami'na, assalamualaikum, yajtami'na, bersama dengan nun ya, huruf akhirnya menjadi sukun, yajtami'na. Kemudian untuk mukhatab, tajtami'u, tajtami'ani, tajtami'una, tajtami'ina, tajtami'ani, tajtami'na. Untuk mutakalim, ajtami'u dengan hamzah, kemudian dengan nun, najtami'u. Satu contoh lagi untuk yang tambahan tiga huruf, yastaghfiru, meminta ampun. Dari istaghfara yastaghfiru, ini yang mazid dengan tiga huruf. Perubahannya dengan ini menjadi yastaghfiru, yastaghfirani, yastaghfiruna, tastaghfiru, tastaghfirani, yastaghfirna. Ya, menjadi sukun ya, yastaghfirna. Kemudian mukhatab, tastaghfiru, tastaghfirani, yastaghfiruna, tastaghfirina, yastaghfirani, tastaghfirna. Untuk mutakalim menjadi dengan hamzah menjadi az tastaghfiru. Untuk yang ma'al ghair, nastaghfiru. Ini. Sehingga apa? Untuk meminta ampun kepada Allah, astaghfirullah dengan hamzah, astaghfirullah. Maknanya aku meminta ampun kepada Allah. Mutakallim, astaghfirullah. Atau kalau jamak ya, nastaghfirullah, kita meminta ampun. Kalau orang lain yang meminta ampun, laki-laki ya tadi, yastaghfiru, dia meminta ampun. Kalau mereka, para perempuan, yastaghfirna, seperti itu. Kalau kamu, tastaghfiru, kamu perempuan, tastaghfirina, seperti itu. Ya. Nanti yang rubai juga seperti ini ya. Misalnya tarjama mudhari'nya yu tarjimu. Okay. Yu tarjimu. Okay. Ini yang rubai musyarat. Tarjama yu tarjimu. Ya, tinggal disesuaikan akhir yang bersama dengan mudhari' dan juga huruf mudhari' sesuai dengan keadaan fa'ilnya tadi. Yutarjimu, yutarjimani, yutarjimuna, tutarjimu, tutarjimani, yutarjimna, tutarjimu, tutarjimani, tutarjimuna, tutarjimina, tutarjimani, tutarjimna, Utarjimu nutarjimu. Ya, jadi seperti itu. Ini berlaku untuk semua jenis bentuk fi'il sulasi maupun rubai, ya, mujarrad maupun yang majid. Jadi pada mudhari' perhatikan dua tempat, yang akhir yang bersambung dengan huruf rafa' dan yang awal huruf mudhari'. Dari ini ada yang ditanyakan? Kemudian yang berikutnya, saya tambah sedikit beberapa jenis fi'il yang ditunjukkan contohnya di sini. Untuk yang mudha'af, jenis fi'il yang mudha'af atau nanti yang serupa dengan mudha'af, yakni kalau mudha'af apa? Ain kalimah dan lam kalimah hurufnya yang sama, yang sejenis. Ya, dicampahkan di sini pada kata yamuddu. Ya. Dari madinya, madda, mudhari'nya yamuddu. Bagaimana perubahan fi'il mudha'af yang mudhari' ketika dihubungkan dengan mudhari' rafa' ini? Ya. Sebelumnya perlu diketahui apa yamuddu asalnya yamdudu. Ya, jadi yamuddu, huruf yang idgham itu asalnya adalah dua huruf yang sama. Dan di sini ain kalimah dengan dhamma, yamdudu, ini asalnya. Kemudian diidghamkan menjadi yamuddu. Ya, harakat pada ain kalimah berpindah ke yang fa kalimah, yamuddu, ini ya, dhamma ini. Jadi sebabnya yaqulu seperti yansuru. Perhatikan perubahannya bagaimana ditunjukkan. Yamuddu, yamuddani, yamudduna, tamuddu, tamuddani. Kemudian yamdudna, ya, bersambung dengan dhamir nun yang berharakat menjadi yamdudna. Huruf yang idgham terpisah karena dhamirnya berharakat, nun inas berharakat. Yamdudna. Bentuk berikutnya, tamuddu, tamuddani, tamudduna, tamuddina, tamuddani, tamdudna. Seperti tadi, nunnya berharakat, maka huruf yang idgham terpisah. Kemudian, amuddu, namuddu. Jadi pada mudha'af, huruf yang sama itu idgham. Kemudian ketika bersambung dengan dhamir-dhamir yang sukun, ataupun dhamir yang muqaddar, huruf itu tetap idgham, ya, tetap idgham, diidghamkan, yamuddu, yamuddani, yamudduna, dan seterusnya. Ini huruf yang sama idgham. Hanya ketika bersambung dengan dhamir yang harakat, nun inas, itu huruf yang idgham tadi kemudian dipisah, dikembalikan ke asalnya, yaitu terpisah, menjadi yamdudna, tamdudna. Hanya ini yang berbeda. Artinya kalau yang lain itu hom, hanya pada dua bentuk ini ketika bersambung dengan nun inas, dhamir yang berharakat, maka huruf idgham itu terurai, terpisah kembali ke asalnya, jadi yang dudu menjadi yang dudna. Sehingga tadi perlu mengetahui akalnya, karena tadi ketika nanti bersambung dengan dhamir nun yang berharakat, dia akan terpisah kembali ke asalnya. Contoh yang lain untuk mudha'af yang berikutnya, ya'addu. Sama, ini mudha'af sebagaimana yamuddu, hanya berbeda babnya. Kalau ya'addu, ini babnya bisa diketahui dari asalnya ya'dabu. Ya'dabu. Jadi bab ya'alu, ain kalimah dengan fathah. Okay. Sehingga pada mudha'af ketika huruf sama idgham, maka fathahnya bergeser ke fa' kalimah menjadi ya'abdu. Jadi berbeda bab saja, tetap sama mudhaf, hanya berbeda bab. Yang satu ya'mudu, ya'ulu, ya'mudu. Yang satu ya'abdu, asalnya ya'abdu, babnya ya'alu. Jadi berbeda harakat pada ain kalimah. Nah, adapun tasrifannya bisa dilihat, diperhatikan ya'audu, ya'audani, ya'auduna, ta'audu, ta'audani, ya'audna. Oke, bersambung dengan nun inas yang berharakat, maka terpisah atau fath. Kembali ke asalnya, ya'audu, ya'audna. Kemudian berikutnya ta'audu, ta'audani, ta'auduna, ta'audina, audani, ta'audna. Kemudian a'abdu na'abdu. Ya, seperti pada yamudu tadi, ya, pada mudha'af huruf yang sama idgham kecuali ketika bersambung dengan nun ina, yakni dhamir rafa' yang berharakat. Maka huruf yang sama itu tidak idgham, yakni kembali ke asalnya, terpisah atau fath. Kemudian di sana ada fi'il lain yang serupa dengan mudha'af pada keadaan akhirnya, ya, jadi sebenarnya ini tidak termasuk fi'il mudha'af, tetapi keadaan akhir atau huruf akhir dari fi'il ini serupa dengan mudha'af, yakni huruf akhirnya berupa huruf yang sama yang berulang. Ya. Jadi jenisnya bukan mudha'af, hanya saja huruf akhirnya keadaannya sama dengan mudha'af, yakni berupa huruf yang sama yang sejenis, ya, dan berulang, sehingga huruf itu kemudian diidghamkan, ya, menjadi idgham, ya, dengan tasydid. Nah, ketika fi'il yang keadaan akhirnya seperti ini, maka nanti perubahannya akan sama sebagaimana perubahan pada mudha'af tadi. Jadi huruf yang sama tetap idgham ketika bersambung dengan dhamir rafa' yang muqaddar maupun dhamir rafa' yang sakin, ya, huruf yang sama idgham. Adapun nanti ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka huruf yang sama itu terpisah, terurai, tidak idgham. Ini kaidah prinsipnya seperti ini. Bisa dilihat pada wazannya disebutkan di sini ya'alu. Ya'alu. Ini bab apa ini? Sulasi mazid, ya. Bab if'alla ya'alu. If'alla ya'alu. Ya, bab yang ke 7. Ya, kalau tidak salah nanti bab yang ke 7. Yang biasanya digunakan untuk warna atau untuk air, ya, misalnya ihmarra, yahmarru, ini ya. Jadi sulasi mazid dengan menambahkan hamzah qasal dan mengulang lam kalimah. If'alla yaf'allu, ihmarra yahmarru, iswadda yaswaddu, ya, ini. Nah, di sini huruf akhir berubah huruf yang sama berulang, yaf'alu. Ya, ketika ditasrif atau dihubungkan dengan dhamir rafa' yang menjadi fa'il, maka perubahan itu akan sama sebagaimana pada mudha'af tadi. Jadi lihat, diperhatikan, yaf'alu, yaf'allani, yaf'alluna, taf'allu, taf'allani, yaf'alilna. Bersambung dengan dhamir nun yang berharakat, huruf yang sama tidak idgham, terpisah. Yaf'alilna. Kalau yang sebelumnya lamnya idgham. Yaf'allu, yaf'allani, yaf'alluna. Kemudian nun berharakat menjadi yaf'alilna. Lamnya terpisah. Tidak idgham. Kenapa? Karena dhamir nun berharakat. Ya, yaf'alilna. Ini. Berikutnya taf'alu, taf'allani, taf'alluna, taf'allina, taf'allani. Idgham huruf yang akhir tersebut ya, karena dhamirnya sukun atau dhamir muqaddar ya. Kemudian yang berikutnya dhamirnya berharokat nun inas menjadi taf'alilna. Ya, taf'alilna. Huruf yang sama tidak idgham, terpisah. Ya. Ini kemudian af'alu naf'alu. Jadi perubahannya sebagaimana perubahan yang terjadi pada mudhaf tadi, kalau dhamirnya berharakat maka huruf yang sama itu tidak idgham, terpisah. Contoh diterapkan pada yahmaru menjadi bagaimana? Yahmaru, yahmarani, yahmaruna, tahmaru, tahmarani, yahmarirna, yang menjadi yahmarirna, ro-nya terpisah, yahmarirna, ya, tahmaru, tahmarani, tahmaruna, tahmarina, tahmarani, tahmarirna, ahmaru, nahmaru. Seperti itu. Kemudian satu lagi yang seperti ini, yakni huruf akhir berupa huruf yang sama idgham pada wazan yaf'alillu. Ya, yaf'alillu. Ini bab apa? Rubai mazid. Bab rubai mazid ya, dengan tambahan dua huruf. Jadi wazannya if'alalla dari fa'lala menjadi if'alalla pada mawdi kemudian mudhari'nya yaf'alillu. Contoh yata'ma'anna yata'ma'innu. Contoh fi'il yang mengikuti wazan ini if'alalla yaf'alillu yata'ma'anna kemudian yata'ma'innu. Ini yaf'alillu yata'ma'innu. Dan ini juga sekali lagi perhatikan pada yaf'alillu pada rubai lam kalimat yang pertama itu berbeda huruf dengan lam kalimat yang kedua. Yaf'alillu lam yang pertama dengan lam kedua itu berbeda hurufnya. Dan itu ditunjukkan pada contoh yata'ma'innu. Lam pertama tadi hurufnya hamzah. Kemudian lam yang kedua hurufnya nun. Ya, yata'ma'innu. Atau contoh yang lain kemarin apa? Yata'sya'irru. Ini. Ya, jadi lam kalimat pertama dan lam kalimat kedua itu huruf yang berbeda. Nah, kemudian dihubungkan dengan dhamir rafa' yang menjadi fa'il, maka perubahannya prinsipnya tadi seperti pada mudha'af, kalau dhamirnya muqaddar atau dhamirnya itu sakin sukun, maka huruf itu tetap idgham. Huruf akhir yang sama tadi tetap idgham. Adapun kalau nanti huruf kalau nanti dhamirnya berharokat dhamir nun inas, maka huruf akhir yang sama tadi menjadi fak, menjadi terurai terpisah tidak idgham. Yang bisa dilihat di sini pada wazan yaf'alillu, yaf'alillani, yaf'alilluna, taf'alillu, taf'alillani. Ya. Kemudian yaf'al lilna. Ya. Ketika bertemu dengan nun inna yaf'al lilna. Sebab di sini dipisah lamnya dalam penulisan yaf'al lilna. Ya, jadi dari yaf'al tadi lam yang akhir itu idgham dua huruf yang sama menjadi terpisah. Yaf'al lilna ini ya. Jadi terpisah. Kita lanjutkan dulu. Kemudian taf'al Nah, ini tasdidnya mesti yang kedua ya. Taf'alilu. Untuk yang angka ini tasdidnya ditulis yang kedua, bukan yang pertama. Bukan pada lam yang awal, tapi lam yang kedua. Taf'alilu, taf'alillani, taf'alilluna, taf'alillina, taf'alillani, taf'alillina. Seperti yang tadi, kalau tadi dengan ya untuk ghaib, kalau untuk mukhatab dengan sa ya. Taf'alilna. Kemudian af'alillu, naf'alillu. Jadi huruf yang sama yang idgham pada akhir tetap idgham kalau dhamirnya muqaddar atau dhamirnya sukun. Kemudian kalau dhamirnya berharakat tadi huruf yang sama yang idgham terpisah. Yaf'al lilna atau taf'al lilna. Dan tadi sebenarnya lam pertama dan lam kedua itu dua huruf yang berbeda. Tetapi pada wazan itu hurufnya sama dengan lam. Kemudian hasil yang didapatkan pada wazan ketika bersama dengan miswak ada dua lam yang bertemu, lam pertama sukun, lam kedua berharakat. Ya, dalam dari sisi penulisan, faedah penulisan ini dua lam seperti ini ditulis idgham pada wazan ya. Pada wazan dijumpai dua huruf lam yang pertama sukun, yang kedua berharakat, maka pada wazan dua lam itu diidgham sehingga tertulis seperti itu yaf'alilna dan taf'alilna pada wazan. Tapi kalau diterapkan pada contoh yang ada, misalkan yaq sya'iru, ini yang sudah lebih jelas ya. Kalau yaq ma'innu, nanti nun ketemu nun, ya. Nanti sudah lebih jelas, hurufnya yang berbeda. Kita pakai contohnya yaq sya'iru. Ya. Kalau bersama dengan nomor yang muqaddar atau yang sukun, insya Allah mudah, ya. Tinggal disesuaikan yak syairu, yak syairani, yak syairuna, tetap bentuknya tinggal ditambahkan dhamir alif atau wawu atau ya ya ini. Nah kemudian tadi ketika kemudian bersambung dengan dhamir nun ini yang berharakat ya, menjadi yak syairna atau dengan tak tak syairna ini. Yaq sya'irna dari yaq sya'irru ya, contoh untuk yaq alillu tadi yaq sya'irru kemudian bersama dengan nun ina nun yang berharakat maka roh yang semula tasdir yaq sya'irru menjadi terpisah menjadi tidak idgham tidak tasdir sehingga menjadi yaq sya' ya yaq sya'irna rohnya terpisah dan hurufnya berbeda antara roh dengan sebelumnya roh yang terpisah juga yang pertama berharokat yang kedua sukun maka tidak itu kan maka ya lafalnya seperti ini sudah yak syak ririna ya jadi bedakan huruf pada wazan pada contoh bedakan dari sisi bentuk dan dari sisi cara penulisan ini. Nah, kalau yang yaq ma'innu nanti menjadi yaq ma'inna yaq apa ini yaq ma'innu nah ya yaq ma'inna ya untuk yang yaq ma'innu contoh dari yaq alillu contoh yang lain yaq ma'innu ya, bersama dengan nun inah menjadi yaqo ma'linna bentuknya seperti itu yaqo ma'linna dua nun yang akhir tadi idgham terpisah terurai yaqo ma'linna ya nunnya terpisah kemudian dhamir nun inah berharakat yaqo ma'linna ya kemudian baru dalam penulisan ya dalam penulisan ya kalau bentuknya kan sudah selesai ya ma'minna kemudian dalam penulisan ada dua nun yang sama yang pertama sukun yang kedua berharakat maka nanti ditulis dengan tasydid sehingga hasil akhir dalam penulisan menjadi seperti ini, yaqta ma minna. Yaqta ma minna, jadi nun yang akhir menjadi tasdil atau idgham karena dalam penulisan nun pertama sukun, nun kedua berharokat. Jadi bedakan, pisahkan antara kaidah penulisan dengan kaidah dari sisi bentuk ataupun jenis kata. Ini juga perlu diperhatikan ya, cara menulis ya, seperti itu. Dari ini dulu ada yang ditanyakan. Ya, ini sementara sampai ini dulu untuk tasrif pada fi'il mudhara' yang bersambung dengan dhamir rafa' sebagai fa'il sampai pada mudha'af atau yang serupa dengan mudha'af. Adapun pada jenis yang berikutnya itu pada mu'tal. Fi'il mudhara' yang mu'tal ya, terutama mu'tal ain dan mu'tal lam yaitu ajwaf dan naqis yang bersambung dengan dhamir rafa'. Ya, bisa dibaca dulu, diperhatikan perubahan-perubahannya. Insya Allah nanti pembahasan pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi untuk kekurangannya, untuk pertemuan ini. Dan selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Ini dulu. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.